Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mengambil tentang lamul juhud, yang debitnya apa? Lam, lam yang jatuh setelah makan atau lam yakun, yang dari sisi hukum annya bagaimana? Hukum an pada kondisi ini bagaimana? Wajib idmar. Tayyib. Kita masuk pembahasan berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala halatu an al-masdariyah ba'da lam wa talakhasa anna li an ba'da lami thalatha halat wujubul itmari wa dhalika ba'da lamil juhud wa wujubul idhari wa dhalika idha aktaran al-fi'lu bila وجواز الوجهين وذلك فيما بقي قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang lalu, pembahasannya an setelah lam ada tiga kondisi, wajib itmar kalau setelah lam juhud, wajib idhar kalau bersambung dengan la, dan wajib jawazul wajhain. Wadhani kafi mabaki, dan ini telah kita lewati di depan. Nah, boleh idmar, boleh idhar. Ada khilaf mana yang rajih? Nah, antara idmar dan idhar. Itu pembahasan awal. Yaitu pada lam apa berarti yang diperbolehkan wajhain ini? Jatuh setelah lam apa? Lam ta'li, lam akibah, dan lam zaidah. Pada ketiga kondisi ini, setelah jatuh pada tiga lam tersebut, ya, boleh idhar dan idmar, walaupun ada khilaf mana yang rajih. Muslimah, firman Allah, mansurun, yang membawa jawatan, sunnah ada mantasbih wa la mantasbih al-fatha li annahu il mudhari sahib akhi ya rabbi la harfu lam fa'ilnya wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu nahnu ya rabbi la ya rabbi lam harfu jar mabniun ala kasri lam hamad lam jar rabbi ismu majrur bilam wa alamatu jarri al kasra wa huwa mudaf al alamin mudaf ilayh majruran mudaf wa alamatu jarri al ya li annahu min jamak li annahu ismu jamak mudzakkar salim wa nun niyabatuha iwadun an tanwin. Masdar ma'awal. Wal masdar ma'awal min an wa ma dakhalat alayhi min mahalli nasbi wa kursani. Ma'awal tani min? Wa kursani ba'da isqati haqq jar. Tayyib. Qala min al-aqwali fil lami annaha lamukai. Lamukai berarti maksudnya apa lam? Lamun ta'lil. Wa maf'ulu umirna athani mahdufun wa qaddaruhu wa umirna bil ikhlasi likai tangkadu linastaslima li rabbil alamin. Tapi untuk qawli ini terlalu banyak takdir. Wal asal adamu takdir. Makanya yang awal itu yang dipilih oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala karena tidak perlu takdir padanya. Wa minha anna lama huna bimakna alba wa ka'anna huqil wa umirna bi an nuslima wa maji'u allam bimakna alba qawlun ghalib. Nah, makanya yang paling mudah dan kuat lam di sini lam silah wa taukid. Baik. Sehingga bahasakan kan wa umirna an nuslima li rabbil alamin. Kalau di takwilkan wa umirna apa? Aslama yuslimu apa? Islaman. Wa umirna apa berarti? Nah, tapi ada apa takrar? Wa amirna islamana li rabbil alamin. Makanya lebih kokoh untuk didatangkan dalam bentuk nam masdariyah, ya an dengan apa fi'il mudhari. Wa amirna an nuslima li rabbil alamin. Kemudian datangkan di sini lam zaidah. Menjadi li nuslima li rabbil alamin. Wa qala ta'ala wa amirtu li an akuna minal muslimin. Ya Muhammad. Mustahil. Akhirnya, hilmu dorik. Saya perhatikan untuk contoh yang kedua, wa amir tuli an aku naminan muslimi. Adapun salih pada wa amir tuli an aku na jelas. Kemudian jumlah amir itu maktuh pahala. Nah, umir itu min qawlihi kul inni umir itu an a'budallaha muhlisan lahu. Wa umir itu li an aku naminan muslimi. Baik. Wakila fila mil mazkurati innaha lita'lil. Kalau tadi dikatakan lam, lam apa? Silah wa tawqid. Pendapat yang kedua, lam di sini lam ta'lil. Ay wa umirtum bima umirta bihi li'an akuna. Wa umirtum bima umirta bihi li'an akuna. Wa yu'ayyitul qawla biziyadati sukutuha fi batil mawadiyah. Dan menguatkan pendapat bahwasanya lam di sini jaidah, jatuhnya lam itu pada beberapa tempat. Pada ayat yang semisal konteksnya, qaulih ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin pada surat Yunus. Ini perbedaan tipis. Nah, tadi dengan pada ayat di surat Az-Zumar. Wa qawluhu wa amirtu an akuna minal mu'minin juga pada surat Yunus. Wa qawluhu atau wa qawlihi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Di sini tidak ada lam. Wa qad yuqal inna hadhihi al-ayat asluha bil lam wa innama hudifat li anna harfal jarri yattaridu hafuhu ma'a an wa anna. Wa yakunul ma'muru bihi mahdufan takdiruhu wa umirtu an a'budha li an akuna. Nah, wal asal ada mutakdir. Dan asalnya enggak perlu takdir, maka pendapat yang pertama lebih kuat. Bahwasanya lam di sini silah wa tawqin. Tapi ini kesimpulan dari pembahasan yang lalu, di mana an yang setelahnya lam itu ada tiga kondisi sesuai dengan apa jenis lamnya. Baik, ya an yang jatuh apa setelah lam. Nah, an pada lam ada tiga kondisi. Qala rahimahullah ta'ala itmaru an al-masdariyah wujuban. Qala lamma zakartu annaha tutmaru wujuban ba'da lamil juhud istadrattu fi dhikri baqiyatil masailil lati yajibu biha itmaru an wa hiya arba. Namun yang dimaksud dengan istidrat ikhwan fillah, qala fil misbah wastadrada lahu fil harbi idza farra minhu kaitan thumma karra alayhi. Penggunaan kata istadrada, Nah, pada peperangan yaitu apabila dia lari, tapi apa, lari mundur untuk menipu, untuk mengecoh, kemudian baru menyerang. Nah, tiba-tiba. Fakannahu ijtalabahu min mawdi'ihi alladhi la yatamakkanu minhu ila mawdi'in yatamakkanu minhu. Sisi kesamaannya apa? Seakan-akan dia mengambil ya dari tempat yang tidak mungkin untuk dia terangkan di sana ke tempat yang memungkinkan untuk dia menerangkan di sana. Wa waqa'ala ka'ala wajhil istidrar ka'annahu ma'khudun min dhalik wa huwa al-ijtidar. Li'annaka lam tadhkurhu fi mawdi'ihi bal mahatta lahu mawdi'an dzakartahu fi. Jadi dia ambil dari tempatnya yang dia belum bisa menerangkan di sana, kemudian dipersiapkan untuk apa, diterangkan di tempat lain. Falhasil anna al-istidrar huwa dzikru syai' fi ghairi mahallihi li munasabah. Sehingga kesimpulan yang dimaksud dengan istidrar adalah dzikru syai' fi ghairi mahalli. Penyebutan suatu hal fanikillah pada nah selain tempatnya li munasabah untuk suatu apa kecocokan. Terkadang nah memang bukan saatnya menyebutkan hal itu atau bukan tempatnya, tapi karena ada kecocokan maka disebutkan padanya. Lalu kenapa sisi ketidaktepatan tempat di sini kok dinamakan istidrad? Qala Syuja'i rahimahullahu taala wa wajhul istidrad di huna anna kalamahu fi idmari an ba'da lam. Ya, sebab ya sisi istidrad yang ada yaitu bahwasanya pembicaraan Ibnu Hisham adalah pada idmaru an ba'da lam. Nah, kemudian fadzikruhu li ghairiha laysa fi mahalli. Maka penyebutan ya selain nah idmar an setelah lam ini bukan pada tempatnya. Lakin nahu dzakarahu li munasabati wujudil idmar wa hadza dhahir fala iradha 'ala musannif. Akan tapi beliau sebutkan hal itu apa? Karena ada kecocokan, yaitu dari sisi apa, sama-sama wajib idmar. Padahal pembicaraannya tentang apa? Lam. Dan itu ya. Jadi sisi istidradnya yang paling jelas, suatu kalam dinamakan istidrad adalah apa, penyebutan sesuatu nah bukan pada tempatnya untuk suatu apa kecocokan ya. Karena apa, kesesuaian, misalnya sedang menyebutkan suatu kaidah kemudian sekalian membahas nah salah satu contoh dari kaidah tersebut. Dan di antara para a'immah yang dikenal dengan istidrad yang banyak siapa dalam kitab-kitabnya, sehingga seseorang terkadang nah mendapati pembahasan yang bagus tapi nah bukan pada apa, bukan pada tempatnya. Makanya kalau mendapati yang seperti ini hendaknya langsung dicatat nah di depan agar tahu nanti ketika merujuk langsung bisa ketemu. Ya, Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam ini dua imam yang banyak sekali nah melakukan istidrad dalam kitab-kitab mereka karena keluasan ilmu mereka. Melakukan satu hal kemudian ingat yang sesuai langsung beliau nah sebutkan panjang lebar, terutama Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah banyak dan lebih lama menguakin apa lagi. Nah terkadang beliau sebutkan pembahasan fikih panjang lebar di sana. Nah seperti misal tolak korban, nah tentang masalah tolak seorang yang marah dan seterusnya, pembahasan-pembahasan yang lain. Ini namanya istidrad. Dan istidrad kalau seorang tidak jeli dikira ini kok tiba-tiba pembahasannya berubah. Nah ihdaha yang pertama ba'da hatta. Wa lam anna lil fi'li ba'da hatta halatain. Ar-raf'a wa nasba. Fa'am amma nasbu fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbala bin nisbati ila ma qablaha. Sama'un kana mustaqbalan bin nisbah ila zaman itakallumi awla. Yang pertama, an setelah hatta, ini wajib idmar. Wala mana lil fi'li ba'da hatta halatain ar-raf'a wan nasbah. Jadi fi'il setelah hatta ada dua kondisi. Fa mana sufasyatuhu kamul fi'li mustaqbalan bin nisbah ila ma qablaha. Ini syaratnya. Nah, syaratnya fi'il setelah hatta itu nasab. Nah, itu. Syarat ini. Anaknya dari sini. Fasyal tuhu kaunul fi'li mustaqbalan bin nisbah ila maqabliha. Nah, fi'ilnya itu mustaqbal dilihat dari siapa? Yang sebelumnya. Kalau fa'inkan ahalan wajib rafuhu kama sayati. Apabila fi'il itu menunjukkan zaman hal, maka apa? Wajib rafa. Wa sababu ishtarati dhalik anna nasbahu bi'an wa hiya takhallusul fi'li lil istiqbal. Nah, sebab dipersyaratkan yang demikian itu kenapa? Kenapa? Karena nasabnya dengan an, dan an itu untuk memulihkan fi'il menunjukkan zaman mustaqbal. Baik, ini syaratnya. Jadi fi'ilnya dilihat apa dengan jumlah sebelumnya itu menunjukkan makna mustaqbal. Wasalam kana mustaqbalan bin nisbah ila zaman itakallum awla. Ai awla yakunu mustaqbalan bin nisbah ila zaman itakallum, bal yakunu mustaqbalan bin nisbah ila ma qablaha faqat. Fa ina idzin yajuzul amran ar-raf'u wan nasbu qalahu tamam. Jadi zaman istiqbal yang ditunjukkan oleh fi'il setelah hatta itu ikhwan fillah ada dua kemungkinan. Nah, istiqbal na'am menunjukkan masa yang akan datang kalau dilihat dari apa, zaman pembicaraan, atau apa, kalau dilihat dari zaman pembicaraan tidak menunjukkan istiqbal, tapi kalau dilihat dari apa kalam sebelumnya menunjukkan makna istiqbal, ini juga masuk. Cuman untuk kasus yang kedua ini boleh dua perkara, boleh rafa, boleh nasab, yaitu kalau menunjukkan istiqbal tapi dilihat dari apa, dari jumlah sebelumnya, dari kalam sebelumnya. Ini harus jeli. Fal awal qaulihi ta'ala qalu lan namruha 'alaihi aakifin hatta yarji'a ilaina Musa. Yang awal ay al mustaqbal bin nadhar lima qablaha wa li zamani taqallumi ma'an. Ya, wa li zamani taqallumi ma'an, dua-duanya menunjukkan istiqbal. Baik. Maka dia apa? Dia wajib apa? Wajib nasab. Baik. Perhatikan pada ayat qalu lan nabruha 'alaihi 'aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka mengatakan lan nabruha 'alaihi. Ingat lan nabruha bermakna apa? Hah? Apa? Nah, yakni ini termasuk apa? Akhwal dari kana yang tidak. Nah, berarti kami akan senantiasa terus menerus apa? Akifin, yaitu berada di sini hatta yaji'a ilaina Musa, sampai Musa apa? Kembali kepada kami. Berarti jelas hatta yarji'a apa? Menunjukkan zaman mustaqbal. Mustaqbal dilihat dari apa? Dari kondisi mereka lan nabruha 'alaihi 'aqifin, juga apa? Mustaqbal dari sisi zaman takallum, ya tidak. Karena mereka qalu, saat itu mengatakan qalu. Mereka mengatakan kemudian apa? hatta yarji'a ilaina Musa, jelas rujuknya Musa naam itu naam setelah apa? Zaman takalluf. Ada pun ira mudah di sini. Nah, syahidnya hatta yarji'a ilaina Musa hatta harfu ghayatin wajar. Ya harfu ghayatin wajarin. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudharah wujuban. Ba'da hatta wa 'alamatun nasbihil fathah dhahirah. Ilaina jar majrur muta'alliqan bi yarji'. Musa fa'il. Nah, wal masdar muawwal min an wa ma dakhalat alayhi fi mahalli jarrin bi hatta wal jar wal majrur muta'alliqan bi akifin. Nah, jadi untuk yang wajib nah nasab, apa syaratnya tadi, yaitu fi'il yang jatuh setelah hatta itu menunjukkan zaman mustaqbal, dan mustaqbalnya itu dilihat dari siapa, zaman takallumnya. Nah, itu yang wajib. Tapi kalau mustaqbalnya nah hanya dilihat dari sisi nah kalimat sebelumnya tapi tidak menunjukkan apa itu mustaqbal dari sisi zaman takallum, maka ada dua pilihan. Boleh nah dinampakkan, boleh rofa, boleh nasof. Qala fa inna ruju'a Musa alaihi salam mustaqbalun binisbah ilal amrain jami'an. Tapi sebab kembalinya Musa alaihi salam itu mustaqbal dilihat dari sisi apa? Dua perkara secara keseluruhan. Yaitu dua perkara ini maksudnya apa? Dari sisi na'am zaman takallum, juga dari sisi apa? Kalimat sebelum hatta. Wathani, dan yang kedua na'am yaitu mustaqbal bin nazam lima qablaha. Ada sebelumnya di sini ada ta'liq bin nisbah ilal amrain wa huma qauluhum lan nadraha ila akhirih. Wa uqufuhum ay iqamatuhum ala ibadatil ajli alladhi sana'ahu samiri. Tayyib. Wa turida tanzilu bi hadhihi al-ayati bi ihtimali annaha min al-qasm min al-qism ath-thani fa yakunu fihi al-wajhan. Nah, sekarang ada kritikan bisa disanggah ini khilaf. Yaitu misal yang didatangkan oleh Ibnu Hisyam untuk kondisi yang pertama. Nah, idzil uqufu wa ruju'u Musa madiyani bin nisba ila zamani nuzulil ayah. Sebab apa? Berdiamnya mereka naam pada peribadatan sapi tersebut dan kembalinya Musa itu apa? Madi. Tapi dilihat dari sisi apa? Zaman turunnya ayat. Lakinna ruju'a mustaqbalun bin nisba ilal uquf. Akan tapi kembalinya Musa itu mustaqbal kalau dilihat dari sisi apa? Uqufnya mereka terhadap ijl. Taib wa ujiba bi anna qawlahu qalu lan nabruha alaihi akifin fihi hikayatun li kalamihim wa ibaratihim as-sadirah minhum. Maka jawabnya ikhwani fillah bahwasanya ayat qalu lan nabruha alaihi akifin padanya hikayah tentang kalam mereka dan ibarat yang muncul dari mereka. Fal mangdur lahu hikayatu kalamihim idzak. Maka yang dilihat ya adalah hikayah kalam mereka. Wala syakka anna ruju'a Musa mustaqbalun bin nisba ila zamani takallumihim bihadzal kalam alladhi qassahu Allahu 'alaina bi khilafati ayatil zilzal, yaitu ayat zilzal yang disebutkan setelahnya. Nah, falaysa fiha hikayatun liqaulin akhar atau liqauli akhar. Falaysa fiha hikayatun liqauli akhar bal huwa ikhbarun minhu. Fayungdaru fihi li zamanin nujul li annahu zamanu takallumi bin nazari ini. Ini bedanya Fani Fina. Jadi orang yang mengkritisi Ibn Hisham mencontohkan untuk kondisi yang pertama, mereka melihat apa? Dari zaman turunnya ayat. Maka disanggah bahwasanya nah, yang menjadi patokan adalah dari qalu. Ini hikayat perkataan.